bisa. Cinta ini milik kita. Kantin depan kelasku, di sana kenal dirimu, yang kini tersimpan di hati. Jalani kisah sembunyi.